Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu jalla wa ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah taala pada sore hari ini kita masih melanjutkan bab az-zulmu zulumatun, yang membahas tentang penjelasan bahwasanya kezaliman adalah kegelapan. Pada pertemuan sebelumnya kita membacakan hadis Jabir bin Abdullah, yang mana Nabiyuna alaihi salatu wassalam beliau memperingatkan kaum muslimin supaya takut, berhati-hati dengan kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Tayyib. Kemudian kita melanjutkan pada hadis yang berikutnya, namun pada bab yang sama. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad, Musaddad ibnu Musarhad, wa Ishaq, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Muhammad As-Sawwaf, termasuk gurunya Imam Al-Bukhari. Ada yang mengatakan itu adalah Ishaq bin Mansur. Barakallahu fikum. Keduanya menyatakan qala haddatsana Mu'adz, telah menceritakan kepada kami Mu'adz. Qala, beliau berkata, haddatsani abi an Qatadah, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah, an Abil Mutawakkil An-Naji, dari Abul Mutawakkil An-Naji, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, qala, beliau bersabda, idza khalasal mu'minun minan nar husibu biqantarah bainal jannati wan nar, apabila kaum mukminin terbebas dari neraka maka mereka akan ditahan di qantarah. Kontorah adalah jembatan bainal jannati wan nar, yang terletak antara surga dan neraka. fayataqasuna madzalima bainahum fid dunya. Kaum mukminin yang mereka ditahan di kontoroh sebelum masuk ke dalam surga, ya, mereka itu saling menceritakan kezaliman yang mereka lakukan di dunia. Si A ketika mendzalimi si B ketika mendzalimi si A, saling menceritakan, mengakui. Hatta idza nuqu wa hudzibu, sampai akhirnya ketika mereka sudah dibersihkan, yakni dibersihkan dari kezaliman, dosa kezaliman, barakallahu fikum, kemudian hudzibu, dan dibebaskan dari dosa kezaliman, udzina lahum bidukhulil jannah, maka diizinkan untuk mereka memasuki surga. Fawalladzi nafsu Muhammad biyadihi, kata Nabi, maka demi zat yang jiwaku atau yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la ahaduhum bimanzilihi adallu minhu fid dunya, sungguh salah seorang di antara mereka terhadap tempat duduknya, yakni di surga, itu lebih tahu, ya, daripada kezaliman yang dia lakukan saat di dunia. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada hadis ini menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman tatkala mereka sudah melewati padang mahsyar, di mana matahari didekatkan sehingga ada di antara manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sesuai dengan amalan mereka. Kemudian barakallahu fikum, kejadian demi kejadian telah dilalui sampai akhirnya mereka kaum muslimin dan juga manusia yang lain semuanya melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang kecilnya lebih kecil daripada rambut, namun tajamnya lebih tajam daripada pedang. Minhum, di antara mereka ada yang berjalan di atas sirat, baru menyentuh, sudah sampai di kontoroh, ya, secepat kilat. Ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda berlari kencang, ada yang seperti orang berlari kecepatannya, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak. Dan pada sirat itu terdapat, ya, tali kekang, yakni seperti ganco yang akan mengambil, ya, mengait setiap yang melewati sirat. Barakallahu fikum. Sementara para nabi berdoa, Allahumma sallim, sallim, sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan, berdoa untuk umatnya. Ketika di antara mereka adalah kaum mukminin, ya, sudah melewati ujung sirat sebelum masuk ke surga, itu ada jembatan yang namanya kontoroh. Ya, disitulah yang mereka ditahan. Untuk apa? Untuk dibersihkan supaya nanti masuk surga tidak ada kedzaliman sedikit pun, tidak ada saling dengki. Misalkan si A dan si B sama-sama masuk surga, akhirnya saling menuntut, loh, kamu dulu kan mendzalimi saya, loh, kamu juga. Ini sudah tidak ada, diselesaikan di kontoroh. Barakallahu fikum. Terkait kontoroh disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, Beliau menyatakan alladzi yadhhar annaha tarfus shirath mimma yali aljannah. Yang nampak bahwasanya kontoroh adalah ujung dari shirath sebelum pintu surga. Ujung. Wa yuhtamal, dan ada kemungkinan ya, barakallahu fikum, antakuna min wairihi baina shirath wal jannah. Kontoroh itu adalah jembatan tersendiri antara shirath dan surga. Ya, jadi seorang melewati shirath lalu surga. Nah, antara shirath dengan surga itu ada jembatan. Nah, ini kontoroh. Barakallahu fikum. Jadi intinya yang namanya kontoroh itu dalam hadis ini disebutkan bainal jannah wan nar. Ya. Jadi shirath ada di atas neraka. Ya. Kemudian setelahnya ujung dari shirath itu kontoroh yang masih ada di atas neraka letaknya. Barakallahu fikum. Setelah itu surga. Baik. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Di situ di kontoroh mereka kaum mukminin ditahan. Tidak diizinkan masuk ke dalam surga sampai mereka yatanaqasun, ya. Yatanaqasun. Saling menceritakan, mengakui kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya tatkala dia lakukan di dunia. Hatta idza nuqtu wa hudzibu, sampai akhirnya mereka dianggap bersih, ya, karena mengakui kesalahan-kesalahannya dan dibebaskan dari dosa kezaliman. Udzina lahum bidukhulil jannah, maka diizinkan untuk mereka, ya, masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Nah, ketika sudah masuk ke dalam surga, kedengkian, ya, iri atau dendam yang ada pada hati-hati calon penghuni surga itu sudah tidak ada. Ketika sudah masuk ke dalam surga, maka rasa dendam itu Allah lenyapkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-47. Surat Al-Hijr ayat ke-47, wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Saat itu mereka sedang duduk berhadap-hadapan di atas divan, divan yang ada dalam surga sebagai bentuk saling bersaudara. Jadi tidak ada lagi dendam karena sudah dibersihkan di kontoroh. Barakallahu fikum. Ini manakala, ya, dosa kedzaliman seseorang yang dia lakukan di surga, yang dia lakukan di dunia, dia sudah bertaubat atau meminta kehalalan saudaranya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuninya, namun tetap nanti di kontoroh, ya, supaya tidak ada dendam lagi, tidak ada mengungkit-ungkit lagi. Misalkan sesama calon penghuni surga sama-sama ketemu. Nah, dengan itu Allah bersihkan dulu, selesaikan dulu di kontoroh. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah yang menyelamatkan kaum mukminin dari neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata amalannya. Sebab amalan seorang hamba dibandingkan dengan kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya. Belum keikhlasannya yang Senin Kemis, yang keikhlasannya naik turun, ya, belum lagi kualitas ibadahnya yang terkadang asal-asalan, ya, kadang diterima, kadang tidak. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Idza khalasal mu'minun minan nar," apabila kaum mukminin dibebaskan dari neraka, ya, terampuni dari dosa-dosanya, ya, barakallahu'alaikum. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang membebaskan, ya, yang mengampuninya. Barakallahu'alaikum. Faedah yang berikutnya, di antara fungsi kontoroh adalah untuk menghilangkan rasa dendam atau dengki akibat kezaliman yang terjadi di antara hamba. Barakallahu fiikum. Kemudian faedah yang berikutnya, letak kontoroh adalah antara surga dan neraka. Ada yang menyatakan ujung sirat sebelum menuju surga. Ada yang menyatakan, ya, bahwasanya itu adalah jembatan tersendiri antara sirat dengan surga. Jadi ini tidak ada pertentangan, ya, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah barakallahu fikum, Allah Maha Pengampun. Di sini ketika kaum mukminin mereka ditahan di kontoroh, maka Allah lah yang akan membersihkan dosa-dosa kedzaliman mereka, dan Allah lah yang akan membebaskan, ya, dosa-dosa kedzaliman yang ada pada mereka dan menghilangkan kedengkian atau rasa dendam yang ada di antara mereka. Jadi Allah mengampuni. Kalau ada yang sekiranya masih belum terima dengan kedzaliman hambanya di kontoroh itu, Allah yang akan menyelesaikannya, ya, Allah yang akan menjaminnya. Dikarenakan terkadang seorang itu sudah, ya, mengakui kesalahan-kesalahannya tatkala di dunia dia melakukan kedzaliman, ya, seperti orang membunuh. Orang membunuh, kemudian entah dia dikisos ketika di dunia, tapi nanti di akhirat tetap, ya, urusan dengan korban, pihak yang terbunuh, masih berlanjut, ya. Hukum di dunia sudah selesai. Misalkan pembunuh dikisos, dikarenakan keluarga korban semuanya sepakat untuk dikisos. Akhirnya hakim penguasa memutuskan kisos. Seandainya di antara keluarga korban, misalkan ada ahli waris, ada 10, satu saja tidak setuju untuk kisos, berarti kan membayar diat bagi pelakunya, pelaku pembunuhan, bayar diat 100 ekor unta. Baru nanti itu dibagi untuk ahli waris. Satu saja tidak setuju, maka kisos tidak boleh diterapkan. Ketika semua setuju untuk kisos, maka dikisos. Nah, ini di dunia selesai, walaupun dia sudah bertaubat di hadapan Allah, tetap dikisos. Tetapi di akhirat, khusus dari terkhusus, ya, dikecualikan dari dosa pembunuhan, akan bertemu dengan korban. Nah, disitulah, ya, kalau memang dia taubatnya ikhlas, mengakui kesalahan, menyesal, maka Allah yang akan menyelesaikan nanti, ya, di hari kiamat menyelesaikannya. Allah akan buat ridho dan menjamin. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya adalah seseorang tidak bisa masuk ke dalam jannah sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seseorang tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kecuali syaratnya diantaranya Allah memberi izin. Izin kepada orang yang akan memberi syafaat dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid, orang-orang muwahhid, ya. Dan juga Allah memberi izin untuk orang yang akan diberi syafaat. Syaratnya bagi orang yang akan diberi syafaat adalah dia bukan orang kafir dan tidak membawa dosa kesyirikan. Kalau dia membawa dosa kesyirikan, belum bertaubat, walaupun ya dia itu membaca ribuan kali sholawat bid'ah, sholawat nariyah, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Walaupun dia mendatangi ya kuburan-kuburan untuk meminta syafaat sebagai wasilah, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu diperuntukkan bagi seorang muslim yang tauhidnya la ilaha illallah tidak gugur. Misalkan dia memiliki banyak dosa selain dosa syirik dan kekufuran, tetapi masih muslim, maka dia akan mendapatkan syafaat juga, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu macam-macam. Syafaat utma, syafaat yang khusus untuk nabi. Yakni syafaat yang mana dengan itu Allah akan mulai memutuskan ya perkaranya, membuka persidangan akhirat. Ya, di saat manusia berdiri di padang mahsyar ya dalam sekian waktu yang lama tidak ada keputusan, belum dibuka persidangan akhirat, maka nabi sujud di hadapan Allah, langsung diberi ilham untuk membaca kalimat-kalimat ketika beliau meminta syafaat. Nah, ini syafaat, syafaatul utma khusus untuk beliau. Barakallahu fikum. Kemudian syafaat yang berikutnya adalah doa atau syafaat para nabi dan para rasul bagi ahlul jannah, calon penduduk surga yang memang layak masuk surga. Juga syafaat kepada orang-orang yang timbangan amal kebaikan dan kejelekan sama, sementara dia masih muslim, maka masuk ke dalam surga. Syafaat juga bagi yang akan masuk neraka tapi tidak jadi, karena syafaat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan. Ada juga syafaat berupa Allah mengeluarkan ya seorang muslim yang akidahnya belum terhapus, belum hangus, walaupun dia itu penuh dengan maksiat, masuk ke dalam neraka ya, tapi masih ada keimanan walaupun sebutir debu, maka Allah akan angkat. Ini karena syafaat, permintaan dari orang-orang yang Allah beri wewenang untuk syafaat. Barakallahu fikum. Adapun musyrikin ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang keluar dari Islam, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum, dan tidak akan diizinkan masuk ke dalam surga. Tayyib. Kemudian faedah yang terakhir di sini, Nabi menyatakan fa wallazi nafsu Muhammad biyadih. Maka demi zat, yakni demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Tidak memiliki kekuasaan rububiyah. Ya, tidak bisa menciptakan, mengatur, memberi rezeki alam semesta, tidak bisa. Dan beliau alaihissalatu wassalam bukan yang disebutkan oleh orang-orang sufi bahwasanya beliau itu atau alam semesta itu tercipta karena cahaya yang beliau miliki. Ya, Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad itu akan tercipta segala alam semesta. Tidak demikian. Dikarenakan penciptaan Nabi itu sama dengan penciptaan Nabi Adam. Kun fayakun. Barakallahu'alaikum. Dan juga beliau adalah basar. Adalah manusia biasa. Tetapi beliau adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Ya, oleh karena itu kalau kita membaca sholawat diantaranya abduhu wa rasuluh. Hamba Allah dan rasulnya. Yakni hamba Allah tidak boleh diibadahi. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dan rasuluhu, seorang rasul tidak boleh didustakan. Barakallahu. Tayyib. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahmakumullah. Inti dari pertemuan kita kali ini adalah bahwasanya kezaliman itu akan senantiasa, ya, Allah selesaikan urusannya nanti di hari kiamat. Dan dosa kezaliman yang merupakan kegelapan pada hari kiamat, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia akan berlangsung nanti efeknya di akhirat. Ketika kaum muslimin sudah hampir masuk ke dalam surga, sementara pada mereka pernah melakukan kedzaliman, mereka akan tertahan di kontoroh supaya dibersihkan dulu. Barakallahu fikum. Thayyib. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hifdzakumullah. Barakallahu fikum.